Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Husna dari Mojokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Buya ingin bertanya, jika ketinggalan satu rokaat di sholat Idul Fitri bagaimana? Apakah nambah satu rokaat lagi? Apa ikut salam dengan imam? Syukron. Sholat Hari Raya Idul Adha Idul Fitri itu 2 rokaat. Sholat subuh berapa? 2 rokaat. Sholat duhur berapa? 4 rokaat. Kalau Anda sholat duhur baru 3 rokaat dengan imam, nambah berapa? 1. Kalau sholat Hari Raya Idul Fitri mestinya 2 rokaat. Kalau Anda baru 1, nambah berapa? 1. Mungkin ada pertanyaan yang kadang dihadirkan masalah takbirnya. Cara sholat Hari Raya Idul Fitri kan ada takbir 7 dan 5 itu kan. Kalaupun Anda tidak pakai bilangan pun ada masalah, sholat sendiri misalnya, kayak sholat qobliyah subuh. Cuman keutamaan sunnah membaca takbir mengulang-ulang tadi sampai 7 kemudian 5 itu adalah sunnah. Jadi kalau kita baca takbir di dalam sholat Hari Raya kok ketinggalan sama imam, saya jejer dengan sholat jenazah biar faham. Fikih itu kalau tidak diberikan contoh yang mirip kadang tidak lengket di otak. Nah, takbir yang wajib hanya sekali, Allahu Akbar. Lebihnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sunnah. Sunnah. Karena itu sunnah. Kalau Anda ketinggalan dari imam, misalnya Pak Imam sudah takbir yang keberapa, kemudian Anda Allahu Akbar, imam diam, sudah selesai hak takbir yang banyak tadi, maka Anda tidak perlu menambah lagi. Karena apa? Itu sunnah. Tapi kalau takbir dalam sholat jenazah, takbir itu adalah rukun, ya enggak? Kalau tidak takbir, tidak sah sholat jenazah. 4 takbir. Anda masuk ketinggalan, baru takbir Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, ditambah berapa? 3 lagi, karena dalam sholat jenazah hukumnya wajib takbir itu. Tapi kalau dalam sholat raya hukumnya sunnah. Seperti itu. Kalau sholat jenazah tambah lagi Allahu Akbar sendiri, Allahu Akbar baca salawat, Allahu Akbar doa, Allahu Akbar Assalamualaikum. Tapi kalau takbir di dalam sholat hari raya yang wajib hanya satu yang pertama, selebihnya adalah sunnah. Wallahu a'lam bissawab.